بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, تأخر مباحثا كذا masih dari bab riba, dan kita telah mengetahui beberapa jenis riba dan macam-macamnya. Di antaranya itu riba al-fadl, riba fadl, dan riba an-nasi'ah. Kemudian masalah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu al-jahlu bit-tamathul kal-ilmi bit-tafadul. Al-jahlu bit-tamathul kal-ilmi bit-tafadul. Kejahilan dengan keseimbangan itu seperti adanya kelebihan. Jadi apabila kita telah mengetahui riba fadl adalah barang-barang atau beberapa jenis komoditi benda riba yang apabila ditukar maka dipersyaratkan padanya adanya keseimbangan. Maka di sana ada sebuah faedah, yaitu kata para ulama, kejahilan dengan adanya keseimbangan itu seperti kepastian adanya kelebihan. Maka apa yang disyaratkan harus seimbang, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara perkiraan. Tidak boleh diperjualbelikan dengan cara perkiraan, dengan adzan. Ini kira-kira beratnya 1 kilo. Belum pasti, hanya perkiraan saja. Belum diukur, belum ditakar atau belum ditimbang, hanya diperkirakan ini sekitar sekian. Ditukar dengan sekilo gandum misalnya. Saya memiliki satu kantong gandum. Saya tidak tahu berapa ukuran pastinya, hanya perkiraan saja. Kira-kira 1 kilo. Tapi belum tahu kepastiannya berapa ukurannya. Maka saya datang ke penjual, ke toko, kemudian saya katakan saya beli sekilo gandum yang kamu jual dengan gandum yang ada dalam kantong ini, dengan gandum yang saya bawa ini. Ini tidak boleh. Adanya kejahilan pada salah satu benda yang ditukar, yang mana syariat mensyariatkan, mewajibkan harus adanya keseimbangan, maka ini kejahilan di sini teranggap adanya kelebihan. Pasti ada kelebihan. Ini jika pada salah satu barang ada kejahilan, terlarang lagi apabila dari kedua belah pihak atau dari kedua benda yang ditukar itu sama-sama tidak tahu kepastiannya, tidak tahu ukurannya. Saya punya satu kantong gandum, penjual juga punya satu kantong gandum. Kemudian saya mengatakan, saya jual ini, atau saya beli gandummu dengan gandum yang ada dalam kantong saya. Ini lebih-lebih terlarang. Salah satu benda yang ditukar saja itu diharamkan, maka terlebih jika terjadi pada dua benda sekaligus. Sehingga ini persyaratkan harus adanya keseimbangan, maka tidak boleh diperjualbelikan dengan cara perkiraan. Tetapi apabila tidak diwajibkan, yang tidak dipersyaratkan, barang yang tidak dipersyaratkan adanya keseimbangan, maka boleh diperjualbelikan dengan cara perkiraan. Yang tidak dipersyaratkan adanya keseimbangan, maka boleh diperjualbelikan dengan perkiraan. Contohnya seperti beras dengan gandum. Saya beli gandummu itu dengan beras yang ada dalam plastik ini. Tidak tahu ukuran beras berapa takarannya. Bolehkah jual beli yang seperti ini? Boleh. Karena syariat tidak mempersyaratkan harus adanya keseimbangan. Jenis dengan sejenisnya Kalau kita ingat pelajaran yang lalu, A dengan A, jenis dengan sejenisnya, harus ada keseimbangan. Jika berbeda jenis, maka tidak perlu syarat keseimbangan. Tapi harus syarat yang kedua, yaitu syarat adanya serah terima secara kontan. Maka yang tidak dipersyaratkan adanya keseimbangan boleh diperjualbelikan dengan hanya perkiraan saja. Itu diantara permasalahan terkait riba al-fadl. Kemudian masalah atau faedah yang berikutnya adalah bay' al-mauzun bil-kail. Menjual barang yang biasa ditimbang dengan cara ditakar. Hukum menjual barang yang seharusnya itu ditimbang tetapi dijual dengan cara ditakar. Di zaman dahulu, tidak semua barang itu ditimbang. Mungkin berbeda di zaman sekarang, di zaman kita ini, semua barang apa saja bisa ditimbang. Tapi zaman dahulu, tidak semua barang itu ditimbang. Ada barang yang kebiasaannya itu ditimbang, dan ada barang yang kebiasaannya itu ditakar. Buah-buahan, biji-bijian, gandum, kurma itu ditakar, tidak pakai timbangan. Tapi emas, perak, ini pakai timbangan. Ini ditimbang. Maka apa hukum menjual barang yang biasanya ditimbang, tetapi dijual dengan cara ditakar, apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya haram dan tidak boleh. Tidak boleh menjual barang yang kebiasaannya ditimbang dengan cara ditakar. Khusus pada jenis-jenis riba ini. Maksudnya ini khusus pada jenis-jenis riba, komoditi riba. Kenapa? Karena dengan menjual barang yang seharusnya ditimbang dijual dengan cara takaran, itu pasti akan terjadi kelebihan. Pasti akan terjadi kelebihan. Sehingga ulama sepakat, haram hukumnya menjual barang ribawi yang harusnya ditimbang tetapi dijual dengan cara ditakar. Takaran, misalnya satu mangkok. Satu mangkok atau takaran zaman dahulu ada alat untuk menakar. Sekian sok misalnya. Satu cakupan, misalnya besaran emas, misalnya emas yang seharusnya ditimbang dijual dengan cara ditakar. Emas dengan emas tetapi jual belinya dengan cara ditakar. Ini tidak mungkin ada keseimbangan, pasti ada kelebihan di situ, sehingga haram. Tidak boleh menjual barang yang seharusnya ditimbang dengan cara ditakar. Kenapa? Karena di situ pasti akan terjadi kelebihan. Di situ pasti akan terjadi kelebihan. Sehingga ulama sepakat, barang yang ditimbang dari jenis ribawi, jika dipersyaratkan harus ada keseimbangan, maka tidak boleh dijual dengan cara ditakar. Karena itu pasti ada kelebihan. Tapi jika sebaliknya, barang yang biasanya ditakar, apa hukumnya jika dijual dengan cara ditimbang? Gandum biasa ditakar. Apakah boleh dijual dengan cara ditimbang? Terdapat khilaf di antara para ulama dan pendapat yang rajih, boleh. Jika sebaliknya, yang ditakar itu diperjualbelikan dengan cara ditimbang, maka ini boleh. Ini boleh. Kenapa? Karena akurat timbangan itu lebih akurat, yang ini lebih benar, lebih kuat, lebih tepat daripada takaran. Sehingga ukuran timbangan itu tentu lebih tepat daripada hanya sekedar penakaran. Seperti di zaman ini, mungkin semuanya bisa ditimbang, maka tidak masalah. Walaupun itu biasa barang yang ditakar, jika sekarang ditimbang, tidak masalah. Diperjualbelikan dengan yang sejenisnya dari komoditi riba, tapi harus adanya at-tafadul tadi. Karena jelas dan tidak mungkin terjadi kelebihan. Kalau dengan cara timbangan, maka tidak mungkin terjadi kelebihan. Tapi kalau takaran, maka pasti ada kelebihan. pasti akan terjadi kelebihan beratnya, timbangannya akan terjadi berat lebih. Tapi itu masalah yang berikutnya. Tapi kemudian masih terkait permasalahan riba, di sana ada jenis macam riba yang berikutnya yang tidak disebutkan oleh muallif di sini, oleh para penulis, yaitu riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah. Riba jahiliyah juga disebutkan oleh para ulama dengan riba ad-dain, riba hutang. Riba ad-dain. Riba jahiliyah ini ada dua gambaran. Apa itu riba jahiliyah? Ada dua gambaran. Gambaran yang pertama, yaitu ziyadatul mal fi muqabali ta'jilihi. Penambahan pada suatu barang, penambahan pada suatu barang fi muqabal ta'jilihi, karena adanya pengakhiran. Tambahan pada suatu barang karena adanya pengakhiran. Dikatakan kepada orang yang berhutang ini, kamu harus bayar hutangmu sekarang, sudah tiba waktu pembayaran hutang. Kalau tidak, maka akan bertambah, akan lebih. Hutangmu akan bertambah. Misalnya orang berhutang kepada fulan dengan tempo satu bulan. Dengan tempo satu bulan, misalnya mata uang. Dia pinjam uang senilai 1 juta dengan tempo 1 bulan. Jatuh tempo, maka pemilik hutang, yakni orang yang dihutangin, datang kepada orang yang berhutang dan mengatakan, bayar hutangmu sekarang, sudah tiba waktunya. Maka orang ini mengatakan, belum ada uang. Masih belum ada. Kalau begitu, seperti ini. Tidak apa, saya tidak bayar hutangmu sekarang, tetapi nanti saya tambah di bulan berikutnya, saya tambah 100. Saya akan kembalikan hutang yang saya pinjam dari kamu, 1.100.000 di bulan berikutnya. Jadi gambarannya adalah sudah tiba saat pelunasan hutang, tetapi dia tidak bisa melunasi hutang, sehingga dilakukan penambahan di situ, dilakukan penambahan menjadi besar hutangnya. Ini riba jahiliyah. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua adalah al-qard bifaidah. Memberi pinjaman dengan mempersyaratkan adanya keuntungan padanya. Memberi pinjaman dengan mempersyaratkan adanya keuntungan. Ini hampir mirip tapi berbeda. Kalau yang pertama tadi tidak ada syarat dari awal. Kalau yang kedua gambarannya ini sudah ada syarat dari awal. Di awal kali orang yang ingin meminjam uang kepadanya, misalnya, di awal kali dia mau minjam, maka pemilik uang ini mengatakan, nanti bayarnya lebih. Bayarnya harus lebih. Maka ini juga termasuk jenis riba. Riba ad-dain, dan inilah riba al-jahiliyah. Pinjam 1 juta, di awal akad minjam itu dia, pemilik uang ini mempersyaratkan, nanti kembalinya 1.200.000. Kembalinya harus 1.200.000. Ini gambaran kedua. Gambaran pertama tidak ada syarat di awal, tetapi ketika tiba temponya, tidak bisa bayar dia. Maka dikenakan tambahan di bulan berikutnya. Gambaran yang kedua, sudah dipersyaratkan dari awal. Adanya tambahan itu ketika pengembaliannya nanti. Ini riba al-jahiliyah. Ini hukumnya haram. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah. Wahai orang beriman, janganlah kalian memakan harta riba ad'afan mudha'afah, yang berlipat-lipat. Nah, inilah riba jahiliyah yang dari zaman dahulu dikenal. Mereka melakukan cara-cara yang seperti ini. Dan sampai zaman sekarang pun, inilah yang terjadi. Terlebih di zaman-zaman kita terkait perbankan dan pinjaman-pinjaman yang terjadi di masyarakat kita, demikian keadaannya. Ini hukumnya haram dan ini termasuk riba al-jahiliyah. Nabi alaihissalam pernah berkhutbah dalam khutbah al-wada', hajjatul wada', beliau mengatakan, ala inna kulla syai'in min amril jahiliyyati mawdu'un tahta qadami waribal jahiliyyati mawdu'. Ketahuilah bahwa segala sesuatu dari perkara jahiliyah itu terkubur di bawah telapak kakiku. Dan sungguhnya riba jahiliyah itu mawdu', terkubur. Haram, tidak boleh melakukan perbuatan riba al-jahiliyah ini. Juga disebut riba jahiliyah dengan riba ad-dain. Riba ad-dain. Kemudian masalah yang berikutnya, atau di antara faedah pula yang penting untuk disebutkan di sini, yaitu terkait masalah penukaran uang. Penukaran uang. Apa hukum menukar uang? Jawabannya boleh dengan syarat. Jika itu mata uangnya masih satu jenis mata uang, rupiah dengan rupiah, maka harus terpenuhi dua syarat. Harus adanya keseimbangan dan harus adanya serah terima secara langsung. Karena mata uang ini termasuk komoditi riba. Bagian A. Bagian A, emas, perak, dan awraq naqdiyah, yaitu mata uang. Tapi jika mata uang itu berbeda jenisnya, rupiah dengan real atau dengan dolar, maka tidak dipersyaratkan adanya keseimbangan, tetapi dipersyaratkan adanya at-taqabud, serah terima secara langsung. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah ditanya, dengan sebuah pertanyaan, ba'du zaba'in ya'tuna ilayna ahyanan fil baqalah yuriduna an nasrif lahum 100 riyal wa la yujad ladayya siwa 70 riyal. Sebagian pelanggan kami datang ke toko kami, kemudian mereka ingin menukar uang mereka. Uangnya besar ditukar dengan pecahan receh atau pecahan. Uang mereka 100 real, mereka ingin menukar dengan uang kecil. Tetapi kami hanya memiliki 70 real. Mereka uangnya 100 real untuk minta ditukar uang pecahan kecil. 5 real atau 10 real atau sekian real, 100 ribu misalnya. Datang ke toko, ditukar minta 10 ribuan atau dipecah. Ternyata pemilik toko itu dia mengatakan, saya hanya punya 70 ribu atau saya hanya punya 70 real. Maka apa hukumnya? Maka si orang yang ingin menukar ini dia mengatakan, ya sudah, kalau begitu saya ambil dulu 70-nya dan 30-nya itu, 30-nya biarkan di kamu. Nanti saya ambil setelah ini. Nanti setelah saya kesini lagi baru saya ambil 30-nya. Maka dijawab, isyaratu lisarfil umalat ba'duhai ba'din at-taqawud. Dijawab di sini dalam fatwa Lajnah Daimah, dipersyaratkan dalam menukar mata uang itu harus adanya at-taqabud, serah terima secara kontan. Sehingga gambaran yang seperti ini haram, tidak boleh. Menukar mata uang dengan cara yang seperti ini tidak boleh. Wala yajuzu istilamu ba'diha wa ta'jilil ba'dil akhar. Dan tidak boleh mengambil uang yang ada kemudian menunda pengambilan yang tersisa. Faqad thabata 'an an-nabi alaihi salatu wassalam fa idza ikhtalafat hadhihi al-ajnas, telah thabit dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, fa idza ikhtalafat hadhihi al-ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Apabila jenis-jenis riba ini berbeda, maka juallah ia, namun dengan syarat idza kana yadan bi yadin, dengan diserah terimakan secara kontan. Nah, kemudian dalam soal yang berikutnya juga ada yang bertanya juga dengan pertanyaan yang hampir sama. Pernah yang mengatakan, rajulun ma'ahu khamsatu mi'a riyal yuridu an yasrifaha wa lam yajid 'inda sahibil baqalah siwa 300 riyal. Orang ingin menukar uang sebesar 500 riyal, tetapi pemilik toko hanya memiliki 300 riyal. Tetapi orang itu mengatakan, ya sudah, saya ambil 300 dan sisanya saya ambil nanti. Maka dijawab oleh fatwa al-lajnah daimah, la yajuzu lil mutasarifain ayyatafarraqa illa ba'da taslim. Tidak boleh kedua belah pihak berpisah kecuali setelah mereka melakukan penyerahan secara utuh. Secara utuh. Secara kontan, serah terima secara kontan. Fala yajuzu liman dafa'a li syakhsin 500 riyal li sarfiha ay ya'khudha 300 fil hal wal baqi fi ma ba'd al-iftiraq bizamanin walau biqasir. Maka tidak boleh orang yang menukar itu hanya mengambil 300 terlebih dahulu, kemudian dia mengambil sisanya nanti, walaupun masa waktunya itu sebentar. Nah, ini hanya sebagai pengulangan terhadap apa yang pernah kita pelajari pada pertemuan lalu, bahwa dipersyaratkan dalam penukaran mata uang atau jenis-jenis riba, jika itu dengan sejenisnya, harus dua syarat. Harus seimbang, ini real dengan real, rupiah dengan rupiah. Jika ditukar, maka harus seimbang. Dan tidak boleh adanya perpisahan sebelum kontan dan serah terima secara langsung, walaupun zamannya sebentar, 1 jam, setengah jam, 5 menit lagi saya kesini saya ambil, tetap tidak boleh. Ini termasuk riba nasiah. Mengakhirkan sesuatu yang diwajibkan oleh syariat harus diserah terimakan secara kontan langsung, tunai. Paham ya? Sehingga ini perlu kita untuk perhatian dalam masalah-masalah yang seperti ini. Thalibul ilm tentunya harus perhatian dengan hal-hal yang seperti ini, sehingga tidak terjatuh dalam perkara riba. Lalu bagaimana solusi dan jalan keluarnya? Ada jalan keluar yang benar, bukan dengan cara yang seperti ini. Jalan keluarnya adalah seseorang, misalnya dia ingin menukar uang besar dia kepada toko di sebelahnya. Ini 100.000. Tukar uang pecahan. Maka pemilik toko mengatakan, saya hanya memiliki 70.000. Maka gambaran yang tidak boleh, ya sudah 70 saja, saya ambil nanti lagi saya ambil sisanya. Ini tidak boleh, ini riba. Lalu bagaimana caranya yang betul? Caranya, orang yang ingin menukar uang ini, dia mengatakan, saya pinjam uangmu, misalnya dia butuhnya berapa? Dia butuh 70, ya sudah saya pinjam 70 ribu. Dan ini 100 ribu sebagai barang gadaiannya. Jadi saya gadaikan ini untuk pinjaman saya yang 70 ribu. Ini boleh. Ini berbeda. Masalahnya berbeda. Ini rohan. Masalah rohan. Sehingga hanya pelafatan itu bisa merubah hukum. Hanya dengan melafatkan, suatu lafat itu bisa merubah hukum. Jadi gambaran yang pertama, itu riba, tidak boleh, karena itu jual beli, pertukaran. Kalau gambaran yang kedua tadi, itu ar-rahn, masalah rahn, itu pergadaian. Dia meminjam barang atau membeli suatu barang, maka tidak mengapa dia menggadaikan sesuatu pada pemiliknya, karena belum lunas barangnya. Ini masalah pergadaian, boleh. Tidak termasuk riba. Gambarannya berbeda. Sehingga dia hendaknya mengatakan, butuh berapa dia? 70, maka pinjam kepada pemilik toko, pinjam kepadanya, saya pinjam 70 ribu, dan ini sebagai jaminan, ini jaminannya. Nama rohan yaitu jaminan, barang jaminan. Terus setelah itu nanti dia kembalikan 70-nya, dan dia ambil 100-nya. Tapi itulah beberapa permasalahan terkait ar-riba. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitabul bay, yaitu al-bab ats-tsalits. Bab yang ketiga, fil qard. Terkait pinjaman. pinjaman memiliki makna khusus di sini, tidak semua pinjaman saja. Nanti akan disebutkan apa yang dimaksud dengan qard. Al-bab ats-tsalits, bab yang ketiga terkait qard. Al-mas'alatul ula, masalah pertama terkait ta'rifu fi ta'rifihi wa adillatu mashru'i wa adillati mashru'iyyatihi. Definisinya dan dalil tentang syariat al-qard. Qala al-qard, definisinya al-qard adalah daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Memberikan harta kepada orang yang membutuhkannya, wa yaruddu badalahu, kemudian dia menggantinya, yakni orang yang membutuhkan barang itu, dia menggantinya. Daf'u malin, ana ulangin, qard adalah daf'u malin, memberikan barang atau harta liman yantafi'u bih, kepada orang yang membutuhkannya, wa yaruddu badalahu, kemudian orang itu nanti menggantinya. Orang itu menggantinya. Di sini tidak disebutkan wa yaruddu, tetapi wa yaruddu badalahu, dia menggantinya. Dia menggantinya, mengembalikan dengan cara mengganti. Sehingga keluar dari sini permasalahan barang pinjaman. Berbeda. Bukan barang pinjaman ya. Al-qard itu bukan barang pinjaman. Kalau barang pinjaman, dia dipinjam, kemudian dikembalikan barangnya. Bukan diganti, tapi dikembalikan barangnya. Pinjam mobil, dikembalikan mobilnya, barang mobilnya itu. Tapi kalau qard, diberi mobil, kemudian nanti dia ganti dengan mobil yang serupa. Diganti dengan mobil yang serupa atau dengan harga nilai mobil itu. Inilah qard. Dan bab al-qard ini tidak seperti bab al-bay', bukan masalah jual beli, tukar menukar, tetapi bab al-qard di sini merupakan akad al-ihsan, akad membantu dan akad kebaikan. Dan bukan permasalahan tukar menukar. Qala wa huwa masyru', hukumnya disyariatkan. Hukumnya disyariatkan. Maksudnya gimana disyariatkan? Yani disyariatkan bagi orang yang memberi pinjaman. Yani disyariatkan orang seorang itu membantu orang lain, memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Maka masyru' disyariatkan. Bisa saja hukumnya wajib, bisa hukumnya mustahab. Wajib apabila saudara yang membutuhkan ini dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat dia terpaksa. Jika dia tidak dikasih pinjaman, maka akan mengkhawatirkan. Akan mengkhawatirkan nyawanya, hartanya. Maka di sini bagi saudara yang melihat kondisi saudaranya yang dalam kondisi seperti ini, maka wajib bagi dia membantunya dengan memberi pinjaman apa yang dibutuhkan oleh dia. Ini hukumnya wajib, bisa wajib dan bisa sunnah, bisa mustahab. Apabila hanya sekedar saudara yang membutuhkan suatu keperluan dan dia tidak memiliki, maka dibantu, maka ini perkara yang masyru'. Wa yadullu alaihi umumul ayat al-Qur'aniyah. Wa yadullu alaihi umumul ayat al-Qur'aniyah, dan yang menunjukkan tentang syariatnya memberi pinjaman ini ayat-ayat Al-Quran wal hadith ad-dallah ala fadlil mu'awanah, dan hadith-hadith yang menunjukkan keutamaan at-ta'awun, tolong-menolong, wa qada'i hajatil muslim, dan keutamaan memenuhi kebutuhan, keperluan seorang muslim, wa tafriji kurbatihi, dan melapangkan kesusahannya, wa saddi faqatihi, dan menutupi kebutuhannya, wa ajma'al muslimuna ala jawazi, dan juga kaum muslimin sepakat atas bolehnya meminjamkan barang kepada orang lain yang kemudian nanti dia menggantinya. Jadi barang yang dipinjam ini nanti akan diganti oleh orang yang diberi pinjaman tersebut, bukan al-ariyah. Jadi ada masalah al-ariyah, yaitu barang pinjaman nanti dikembalikan barang yang dipinjam itu. Tapi kalau qard, memberikan suatu barang dan dipakai oleh dia, dimanfaatkan, menjadi milik dia, secara utuh itu menjadi milik dia, tetapi dia memiliki jaminan atau dia punya tanggungan harus mengembalikan yang serupa dengan barang yang sudah milik dia itu. Baik dengan mithliyah, dengan barang yang mendekati kesamaannya, yang sifatnya mirip. Jika ada sifatnya mirip, maka dia mengganti dengannya. Kalau tidak, maka mengganti dengan harganya, mengganti dengan nilai barang itu. Dan tidak dipersyaratkan harus sifatnya mirip 100% sesuai dengan barang yang dipinjamkan itu. Tidak, misalnya kambing. Seorang engkorot memberikan pinjaman kepada orang lain kambing, maka dia gunakan kambing atau kuda. Dia gunakan kuda tersebut, kemudian nanti dia kembalikan kepada orang yang memberi pinjaman itu dengan kuda yang mirip dengan kuda yang dahulu pernah diberikan kepadanya. Bisa saja dia ada perbedaan, tapi mirip. Mirip dari sisi usianya hampir mendekati, warnanya hampir mendekati, makanya dikembalikan dengan sifat yang seperti itu. Kalau tidak mampu mengembalikan dengan barang yang serupa, maka dikembalikan dengan nilainya. Kenapa tidak mampu mengembalikan dengan barang yang serupa? Asalnya dia mengembalikan dengan barang yang serupa. Barang yang dipakai oleh dia itu dia ganti dengan barang yang serupa. Tapi jika tidak mampu, karena beberapa alasan, maka dia ganti dengan nilai. Nilai harga barang itu. Kenapa tidak mampu? Karena beberapa alasan, atau setidaknya ada tiga alasan. Ada tiga udzur yang dengannya dia boleh berpindah mengembalikan barang yang dipinjamkan kepada dia dengan nilai harganya. Karena ada tiga alasan. Yang pertama, dikarenakan tidak adanya barang itu. Barang yang tidak ada di negerinya, di tempatnya enggak ada barang yang seperti ini. Apa misalnya barang yang jarang didapati di negeri itu, dipinjamkan kepada orang sebagai qard. Maka dia manfaatkan, kemudian dia tidak bisa mengembalikan dengan barang yang semisalnya. Maka di sini, apa alasannya tidak bisa mengembalikan? Karena tidak ada barang itu di sini. Atau alasan yang kedua, dikarenakan harganya yang melambung tinggi. Ada tapi harganya sudah melambung tinggi. Misalnya barang yang harganya itu biasanya 100 ribu, melambung tinggi sampai menjadi 1 juta. Naik sangat tinggi. Maka ini juga termasuk ketidakmampuan mengembalikan dengan barang yang serupa. Atau juga diantara alasannya yaitu jauhnya barang yang mirip. Jauh. Dengan kejauhan yang susah ditempuh. Di luar negeri harus keluar biaya besar. Ada barang yang seperti tapi enggak di negeri ini, harus menempuh perjalanan keluar pulau. Itu pun harus mengeluarkan biaya lebih besar. Maka ini semua beberapa alasan yang dengannya boleh dia kembalikan dengan nilai harganya. Tapi asalnya dia kembalikan dengan yang serupa. Jika ada yang serupa. Juga disebut oleh para ulama bahwa ma yasihu bay'uhu yasihu qarduhu. Semua barang yang sah untuk diperjualbelikan, maka dia juga boleh untuk diperpinjamkan secara qard. Maka dia boleh diperpinjamkan. Semua barang yang sah untuk diperjualbelikan, yang boleh diperjualbelikan, maka ia boleh juga untuk diperpinjamkan. Maka ini ketentuannya, ini ketentuannya. Sehingga sebaliknya, semua barang yang tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh pula diperpinjamkan. Oleh karena itu, anjing tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh diperpinjamkan. Dengan cara qard. Bangkai tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh diperpinjamkan dengan cara qard ini. Maka kaidahnya atau ketentuan qard itu, semua barang yang boleh diperjualbelikan, maka boleh diperpinjamkan. Saya kembali kepada pembahasan kita bahwa hukum qard itu masyru dianjurkan dan itu termasuk perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada seorang muslim, membantu seorang muslim yang butuh untuk dibantu, maka yang terdapat keutamaan. Allah berfirman wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan juga bisa haram hukumnya. Qard ini juga bisa haram di sisi lain dia masyru', tapi di sisi lain dia juga bisa menjadi suatu yang haram, yaitu apabila merupakan at-ta'awun, meminjamkan barangnya dalam perkara kemaksiatan, dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini termasuk at-ta'awun al-ithm wal-udwan, maka hukumnya haram. Qard yang seperti ini hukumnya haram. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا. فرسول عليه الصلاة والسلام beliau berhutang kepada seorang bakran, adalah unta muda, unta yang masih muda usianya. فقدمت عليه إبل الصدقة, maka رسول عليه الصلاة والسلام beliau diberi unta sedekah, atau ada unta, Rasul memiliki unta. فَأَمْرَ أَبَا رَافِعْ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. Maka Abu Rafi' diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melunasi unta orang tersebut dengan unta yang ada ini. Unta-unta sodakah. Jadi ada banyak unta-unta sodakah yang diberikan kepada Rasul SAW untuk diserahkan kepada orang yang berhak. فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُ رَافِعْ. Maka Abu Rafi' pun mencari unta yang kriterianya sama seperti unta yang dipinjam oleh Rasul alaihissalam dahulu. Rasul meminjam, berhutang unta kepada orang ini, yaitu unta yang masih kecil, unta yang muda. Maka Abu Rafi' mencari dari unta-unta sodakah ini, mana unta yang usianya sama. Maka Abu Rafi' tidak mendapati, dan kembali kepada Rasul alaihissalam, dan beliau mengatakan, lam ajid fiha illa khiyaran ruba'iyan. Ya Rasulullah, aku tidak mendapati padanya unta yang seperti kau pinjam dahulu, yang seperti yang kau pinjam dahulu, yaitu yang masih usianya muda. Tetapi yang aku dapat adalah unta-unta bagus, unta-unta pilihan, ruba'iyan, yang sudah berusia 6 tahun, yang ini sudah matang, sudah bagus. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, a'tihi iya, berikanlah dia, berikanlah unta itu kepadanya. Berikanlah unta itu kepadanya. Inna khairan nasi ahsanuhum qada'an. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Dan di sini Rasulullah SAW, beliau mengembalikan barang pinjamannya itu dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Unta yang masih muda tentunya tidak sebanding dengan unta yang bagus, dengan unta yang sudah berusia cukup. Tetapi Nabi SAW beliau kembalikan dengan yang lebih baik, kemudian beliau mengatakan sungguhnya orang yang paling baik adalah mereka yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Wa minal adillah ala fadli, dan juga di antara dalil yang menunjukkan keutamaan memberi pinjaman kepada orang lain adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi SAW qala, ma min muslimin yaqridu musliman qardan marratain. Tidaklah seorang muslim itu memberikan pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, illa kana kasodaqatiha marratan. Kecuali pahalanya seperti satu kali sodaqah. Kecuali pahalanya seperti satu kali sodaqah. Nah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, ini beberapa di antara dalil yang menunjukkan keutamaan memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan, kepada seorang muslim. Kemudian masalah yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah, terkait syarat-syarat al-qard dan juga hukum yang berkaitan dengannya, yaitu masalah yang kedua dari bab ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.